alihi wa sahbihi wa rahmatullah. Qala syekh rahimahullah, qawluhu wa dhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, wa dhkur isma rabbika syamilun li anwa'i dhikri kulliha. Syamil meliputi semua jenis zikir, dan zikir lisan dengan tasbih, tahmid, takbir, atau kalimat-kalimat yang lainnya, juga zikir hati, ingat keberadaannya di hadapan Allah, sifat-sifat Allah, juga bisa dalam bentuk zikir dia menyadari dan mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Qala wa tabattal ilaihi tabtila, dan dia tuntas kepadanya, artinya betul-betul habis-habisan dia sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan oleh Syekh di sini, ai inqata'a ila Allah taala, putus betul dia bersandar tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal inqita'a ila Allah wa linaba ilaihi huwa al-infisal bil qalbi anil khalaiq. Ini terputus dia hendaknya ini kepada Allah, artinya dia kembali kepada Allah, terpisah hatinya, tidak tergantung kepada makhluk, tidak tergantung kepada yang lain. Wal insaf wal ittisaf bi mahabbatillah, dia ini hatinya terisi dengan sepenuh-penuh ini dengan cinta kepada Allah, dan kullu ma yuqarribu ilaihi, dan memiliki sifat semua yang bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yadni min ridha, dan mendekatkan dia kepada ridha Allah. Ini apa yang ini mengundang, membuat Allah cinta kepadanya atau ridha kepadanya, itu dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Qala qawluhu rabbul masyriqi wal maghrib, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang yang seperti ini, rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, dia ada lagi kerangan disebutkan dalam yang lain seperti surat yang lalu, fala uqsimu bi rabbil masyriqi wal maghrib. Ini maknanya kata beliau, hada ismu jins, ismu jins, jadi meliputi yashmal masyariqah wal magharibah kullaha, meliputi semua tempat terbit, semua tempat terbenam. Ini masyariqul adam, masyariqul syita wassayif, itu kalau di ketika disebutkan rabbul masyriqain wa rabbul magharibain, yakni kata sebagian ulama seperti Imam Syafi'i, jadi masyriqul syita wa masyriqul asyif, tempat terbit matahari ketika di musim panas atau ketika di musim dingin. Kalau dia disebutkan dalam bentuk banyak jamak seperti dalam ayat yang lalu surat Al-Ma'arij, fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi, atau dalam ayat-ayat walillahil masyariq atau walillahil masyriq wal maghrib, maknanya adalah ismu jins. Kalau dia jamak masyariqul wal ard, masyariqul wal magharib, yakni masyariqul asyams wal qamar wal kawakib, ini meliputi tempat-tempat terbenamnya matahari, bulan, dan bintang-bintang. Ini supaya jangan dipahami oleh kita, dijelaskan oleh para ulama bahwa kadang-kadang disebutkan oleh Allah masyariq dalam bentuk jamak, kadang-kadang dalam bentuk musanna, dalam kadang-kadang dalam bentuk mufrad seperti ini. Artinya bukan ayat-ayat itu bertentangan. Ya, bukan bertentangan. Di sini dirangkum oleh Syekh, wa hadza ismu jins, masyriq di sini ism jins, artinya meliputi beberapa hal di bawahnya. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an kata-kata mizan. Mizan kan kadang-kadang disebutkan dalam bentuk mufrad. Ya, kadang-kadang dalam bentuk jamak mawazin. Nah, apa yang dijadinya digabungkan oleh para ulama ketika disebutkan dia mufrad secara keseluruhan, dengan dia kalau dia tergantung mungkin apa apa namanya untuk menunjukkan keberadaannya, ada yang menyatakan kalau jamak, dan ini menunjukkan tentang satuan-satuannya. Artinya bisa jadi dia dikatakan di dalam bentuk jamak itu untuk menunjukkan banyaknya yang ditimbang, banyaknya yang ditimbang, entah itu individu manusianya, mungkin masing-masing punya satu timbangan. Ada yang menyebutkan ya, di dalam bentuk jamak karena ditimbang, ada ditimbang berat makhluknya manusianya, ya, kemudian ditimbang catatan amalannya, dan ditimbang apanya? Amalan, amalan itu sendiri. Allah, bahwa Taala Rabbul Masyariq wal Maghrib. Allah Subhanahu wa Taala adalah Rabbul Masyariq dan Rabbul Maghrib, pemilik, pencipta, penguasa. Wa ma yakunu fiha min al-anwar, dan apa yang ada padanya yaitu dia dari cahaya-cahaya. Wa ma hiya maslahatun lahu, dan kemaslahatan-kemaslahatan yang ada. Min al-alamil ulawi was-sufali, dari alam-alam yang tinggi yang di atas dan alam-alam yang sufali yang di bawah. Fa huwa rabbu kulli syai', jadi adalah Rabb segala sesuatu. Khaliquhu, penciptanya. Wa mudabbiruhu, dan pengaturnya. Ini dikenal, dikenal oleh seluruh orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Tidak ada yang mencipta dan menguasai alam semesta ini, jagat raya ini, tidak ada yang memilikinya, tidak ada yang mengaturnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam, tidak membuat mereka masuk dalam tauhid. Bahkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW, dihalalkan darah, harta dan kehormatannya. Nah, qala qawluhu la ilaha illahu, zat yang seperti itu yang memiliki masyriq wal maghrib, tentu dialah yang berhak, konsekuensinya dialah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan dia. Aila ma'budu haqqun illa wajhu ta'ala, tidak ada ma'bud yang hak, maksudnya beliau di sini illa wajhu ta'ala, yakni selain Allah yang maha tinggi. Alladhi yastahiqqu an yakhussa bil mahabbah wa ta'dhim, dialah yang berhak untuk dikhususkan, diistimewakan dengan cinta dan ta'dhim. Dengan cinta dan ta'dhim, kalau misalnya seorang itu mencintai hal-hal yang lain selain Allah, itu harus dia lakukan, dia tunjukkan, dia tumbuhkan ataupun dia dasari cintanya itu karena Allah. Para ulama kita seperti Ibnu Qayyim rahimahullah ingatkan, kalau seseorang itu cinta kepada sesuatu selain Allah lebih ya, bukan karena Allah, maka dia akan diadab dengan sesuatu yang dia cintai itu dengan tiga penderitaan, tiga siksaan. Ketika sebelum mendapatkannya, kemudian setelah dia mendapatkannya, dan yang ketiga ketika dia kehilangan sesuatu tersebut. Nah, ini dia akan mendapatkan penderitaan, pusing, susah ketika dia berusaha berjuang untuk mendapatkan apa yang dia cintai selain Allah. Kemudian setelah dia dapatkan, dia akan berusaha untuk menjaganya, memikirkan bagaimana ya ini apa keberlangsungannya supaya jangan hilang. Pusing, susah payah dia memikirkannya. Tapi ketika, apalagi ketika hilang sesuatu yang dia cintai selain Allah itu, hilang dari tangannya, menambah penderitaan, penderitaannya. Maka ketika ini orang yang tulus sempurnanya ini punya bertauhid, maka dia menunjukkan cinta dan ta'zimnya hanya kepada Allah. Dengan sikap ta'zim itu, ketika kita gambarkan seperti yang dialami oleh seorang perempuan di zaman Rasulullah SAW, Al-Ghamiriyah. Wanita Al-Ghamiriyah ini yang ditakdirkan oleh Allah terjerumus dalam perbuatan zina, dirajam. Tapi dia, hukumannya rajam. Ketika itu, kalau misalnya dia sembunyikan, dia menutupi dirinya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, selesai urusannya. Selesai urusan. Tapi ketika ada ta'zim dalam hatinya, dia merasa malu dan dia merasa takut dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia justru datang melapor kepada Rasulullah SAW untuk minta dibersihkan, untuk menampakkan betul ya taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Sampai akhirnya dia 2 tahun setelah dia anaknya bisa disahih, dilepaskan dari susuan, makan sendiri, kemudian dia dirajam. Padahal kalau dia dari awal bertaubat kepada Allah, urusannya selesai. Dia tetap hidup bersama anaknya. Tapi karena sikap ta'abbud ini tadi, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah, merasa malu dengan ini kepada Allah, menggunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk yang diturhakan kepada Allah, dia justru ingin minta dibersihkan oleh Rasulullah SAW di dunia, sehingga di akhirat bersih dari hukuman dosa yang dia lakukan. Wal ijlal wa takrim, dialah yang berhak untuk mendapatkan pemuliaan dan penghormatan. Walihada qala fattakhidhu wakila, oleh karena itu jadikanlah Allah itu sebagai wakil, pelindung, ai hafizan, yang memelihara, wa mudabbiran, yang mengatur, yang mengurus, li umurika kulliha, untuk mengurus semua urusan-urusan kamu. Qala falamma amarahu Allahu bis shalah khususan wa bizikri umuman wa dhalika yahsulu lil 'abdi malakatan qawiyatan fi tahammulil athqal wa fi'lil athqal minal a'mal amarahu bis sabri 'ala ma yaquluhu fihi al mu'anidun lahu wa yasubbunahu. Setelah Allah memerintahkan beliau, atau ketika Allah memerintahkan beliau untuk salat secara khusus sebagai ibadah yang paling mulia, kemudian Allah merintahkan untuk berzikir secara umum. Nah, salat itu termasuk di dalam zikir. Artinya ada bentuk-bentuk zikir di dalam salat, tasbih, tahmid dan yang lainnya dengan Allah, seakan-akan berada di hadapan Allah. Wa dzalika yasul, dengan cara itu seorang akan mendapatkan malakah, kemampuan yang kuat, fi tahammulil asfal, untuk memikul hal-hal yang berat dan melakukan perkara-perkara yang berat, minal amal, dari amalan-amalan yang ditugaskan kepada dia. Amarahu bisabr, Allah perintahkan setelah itu beliau bersabar, ala ma yaqulu fihi almu'anidun lahu wa yasubbunahu, untuk menahan atau untuk menghadapi apa yang diucapkan oleh orang-orang yang mengingkari beliau dan orang-orang yang mencaci maki beliau. Wa yasubbuna ma ja'a bihi, dan mencela apa yang beliau bawa. Wa ayyam dia ala amrillah, dan Allah perintahkan beliau supaya terus menjalankan, terus tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, terus berdakwah. Dan Allah pun juga menjanjikan, wallahu ya'asimuka minan nas, Allah akan menjaganya. Dan beliau pun dengan yakin terus menyelesaikan berdakwah, walaupun ini menghadapi sebagai macam bentuk permusuhan dan gangguan. La yasudduhu anhu sad, jangan ada yang menghalangi beliau satupun penghalang. Wa la yarudduhu rad, dan tidak, jangan ada yang menolak beliau, artinya tidak mempedulikan orang-orang yang mungkin menentang, menolak beliau, mengingkari beliau. Wa ayyashurahum hajran jamila, dan hendaknya beliau meninggalkan mereka, menjauhi mereka dengan sikap, dengan cara yang baik. Wa huwa, yaitu al-hajr haitsu iqtadat al-maslahah, yaitu menghajar mereka, menjauh mereka ketika memang maslahat itu ada dengan menghajar mereka. Kadang-kadang beliau ketika dibantah ataupun ketika ditentang, beliau tinggalkan, tidak menjawabnya, Kadang juga malah misalnya dilempari ataupun dicaci maki, beliau tidak gubris, beliau malah pulang ke rumah. Bila hadiyata fihi, yaitu hajar yang tidak ada gangguan padanya, tidak pernah membalas, Fa yuqabiluhum bil hajar wal i'rad anhum wa an aqwalihim allati tu'zi. Yani beliau membalas mereka juga dengan sikap hajar, menjauhi mereka dan ucapan-ucapan mereka yang menyakitkan. Wa amarahu bi jidalihim allati hiya ahsan, dan Allah juga memerintahkan beliau untuk membantah mereka dengan cara yang lebih baik. Dan Allah menjanjikan dalam ayat berikutnya, wadarni wal mukadzibin, biarkan aku dengan orang-orang yang mendustakan itu. Ai utrukni wa iyyahum, biarkan aku dengan mereka, kata Allah. Fasa'an taqimu minhum, aku akan menghukum mereka. Wa inna an wa in amhaltuhum fala uhmiluhum, kalaupun aku memberi tempo, memberi tangguh pada mereka, kata Allah, aku tidak membiarkan mereka begitu saja. Wa qawluhu lin na'mah, Wulil na'ma ay ashabun ni'ma wal ghina. Dan ini yang biasa, ini sering kita sebutkan. Seperti kata Ibn Abdullah bin Mubarak. Wahal asadad din illal muluk. Tidak ada yang ini, bukankah yang banyak merusak agama ini? Para muluk, para raja, para penguasa, orang-orang yang kaya. Di dalam ayat-ayat juga disebutkan amarna mutrafiha, orang-orang yang mutrafin, orang-orang yang punya harkawan, orang-orang bangsawan, itu yang banyak merusak dan menghalangi dakwah. Sampai sekarang ilaman rahimah rabbu. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang dengan kayanya, dengan kekayaannya, dia ingin ngatur dakwah padahal dia tidak punya ilmu. Ingin menguasai dakwah padahal tidak punya ilmu. Nah, ini yang terjadi. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Mereka dengan kayanya berututun dan berkhidmat untuk agama. Nah, ayah sahabu niyama walakina. Orang-orang yang memiliki kesenangan dan kekayaan, alladzina taghaw, yaitu orang-orang yang melampaui batas, hina wasa Allahu alaihim min rizqi, ketika Allah melapangkan untuk mereka rizki mereka, wa amadlahum min fadlihi, Allah bantu mereka dengan karunia-Nya, Allah tambahi mereka dengan karunia-Nya. Kama qala ta'ala, bagaimana firman Allah dalam ayat yang lain, kalla innal insana yatgha ar-ra'ahu istaghna, sungguh manusia itu betul-betul dia melampaui batas ketika melihat dirinya sudah merasa kaya, tidak butuh lagi kepada yang lain, bahkan tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya kan ini seperti dilihat di sekitar orang-orang yang memiliki di para ulama. Kalau kita melihat di kalangan mereka, orang-orang yang mereka itu betul muhibbul khair, mencintai kebaikan, dengan kekayaannya itu dia, walaupun dia tidak merasa dirinya tidak punya ilmu, dia betul-betul jadikan harta itu untuk khidmat terhadap agama, bukan dia yang ikut campur. Ya. Kalau di kalangan sahabat pun demikian, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya, ini untuk kaum muslimin, dia serahkan dengan mudah harta-harta mereka, ya. Tanpa dia ikut. Nah, artinya ingin mengatur, inginnya seperti ini, seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, ini dulu yang bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada. Nah, ini. Subhanakallahumma hamdik. Alhamdulillah.